Anak-anak di depan sini, Givari, depan sini, Ubaid, depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassaru fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari pembahasan masalah yang keempat dan yang kelima. Masalah yang keempat yaitu al-ma'u idza khalatahu tahirun. Air apabila tercampur dengan benda suci, apa hukumnya? Abu Ja'far. Suci dan mensucikan. Kemudian masalah yang kelima, hukmul ma'i al-musta'mali fit taharati. Hukum air yang musta'mal, yang sudah dipakai untuk bersuci, apa hukumnya? Ya Aba Daud. Suci dan mensucikan. Barakallahu fikum. Kita masuk pada masalah yang terakhir dari bab yang pertama ini, yaitu masalah yang keenam. Al-mas'alatu sadisatu. As'arul adamin au adamiyin wa bahimatil an'am. Masalah yang keenam adalah air bekas minum anak Adam dan air bekas minum binatang. Apa hukumnya? Apakah suci ataukah najis? Air bekas minum anak Adam yaitu manusia dan air bekas minum binatang. Dan binatang di sini banyak ya. Ada naam binatang yang dagingnya halal, ada binatang yang dagingnya haram ya. Demikian pula naam ya, bekas air minum anjing ya, dan yang seterusnya nanti akan dibahas di sini. Kita lanjutkan. As-su'ru. As-su'r. Kalau tadi as'ar itu bentuk jamak dari as-su'ru. As-su'r. Huwa ma bakiya fil ina'i ba'da syurbi syaribi minhu. As-su'ru. Ya pakai sin. As-su'ru adalah air yang tersisa di bejana. Air yang tersisa di dalam bejana setelah naam si peminum meminum dari bejana tersebut. Mafhum ya? Ringkasnya air bekas naam diminum. Baik air bekas diminum oleh manusia atau oleh binatang ternak atau oleh hewan yang lainnya. Ini namanya as-su'ru. Sisa air yang ada dalam bejana. Fal adamiyu tahirun. Dan adami, anak Adam, manusia itu tahirun, suci. Wasu'ruhu tahirun. Maka bekas minumnya ataupun bekas jilatannya itu tahirun, suci juga. Sawa'un kana musliman au kafiron. Sama saja manusia itu adalah manusia yang muslim atau manusia yang kafir. Sama saja dia adalah seorang muslim atau seorang yang kafir. Air bekas minumannya itu suci. Wa kadzalikal junubu wal haid. Demikian pula orang yang junub, itu orang yang junub dan wanita yang haid. Ini pun suci. Seorang yang muslim itu suci. Orang yang kafir juga tubuhnya itu suci. Yang najis itu akidahnya. Tapi tubuhnya suci. Demikian pula orang yang junub. Tubuhnya naam suci. Boleh dipegang. Demikian pula wanita yang haid. Tubuhnya suci. Boleh dipegang. Tidak najis ya, karena kalau najis enggak boleh dipegang. Wa qad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu la yanjus. Innal mu'mina la yanjus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sudah berlalu. Wa an Aisyah annaha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya haid. Dan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau Aisyah radhiyallahu taala anha pernah minum dari bejana dalam keadaan beliau sedang haid. Fayakhuzuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'u fahu ala mawdi'i fiha. Kemudian cangkir ataupun bejana bekas Aisyah radhiyallahu taala anha diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau meletakkan bibirnya di tempat Aisyah radhiyallahu taala anha minum. Misalkan ini cangkir atau bejana ya. Naam. Aisyah minum dari sisi sini. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bekas Aisyah tersebut dan minum dari sisi tersebut. Ini menunjukkan apa? Sucinya wanita yang sedang haid. Demikian pula jilatannya ataupun bekas minumnya ya. Nah, bekas bibirnya itu hukumnya suci. Taib. Mafhum ya? Berarti selesai masalah pertama. Hukum bekas minum anak Adam. apa hukumnya? Suci. Sama saja anak Adam itu adalah muslim atau kafir. Baik. Nanti akan ada rinciannya ya. Asalnya anak Adam ya, baik muslim atau kafir ya, itu suci ya. Adapun kalau bagaimana kalau seorang kafir ini suka ini dan itu makanan yang haram, nah itu nanti dilihat ya. Nah, sesuatu yang haram ya, sesuatu yang haram itu tidak menunjukkan najisnya. Paham maksudnya? Seperti apa contohnya? Apa contohnya? Taib. Yang haram? Khamr. Haram gak? Haram. Apakah dia najis? La, tidak najis. Ya. Rasulullah SAW ketika diturunkan ayat tentang haramnya minuman keras, ya, khamr, maka boleh memerintahkan para sahabatnya untuk menumpahkan khamr atau minuman keras, ya, ditumpahkan di jalan. Ya. Kalau seandainya najis, nggak boleh ditumpahkan di situ. Nah. Taib, perhatikan. Kita selesaikan dulu, baru nanti kita ada masalah sharing, ya. Nah, supaya nggak terpecah konsentrasi. Nah. Saya ulangi, bekas minum anak Adam itu suci. Badannya suci. Tubuhnya suci, ya, anak Adam ini, dan bekas minumnya juga suci. Baik dia muslim atau dia kafir. Baik dia muslim atau dia kafir. Nah, muslim jelas, innal mu'min la yanjus, sesungguhnya seorang mu'min tidak najis. Kafir bagaimana? Kafir, pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikat siapa? Umamah. Nah, di dalam masjid dalam keadaan masih musyrik. Kalau seandainya kan seorang kafir itu najis, enggak boleh memasukkan seorang kafir dalam masjid. Mafhum? Ini menunjukkan tubuhnya suci, tubuhnya orang kafir. Taib, yang najis itu akidahnya. Kemudian demikian pula bekas minumnya atau bekas makannya, maka dihukumi juga suci. Terus bagaimana gelasnya dan piringnya, padahal di sana ada perintah untuk mencuci. Nanti akan ada dalam pembahasan aniyah, pembahasan bejana-bejana, bolehkah menggunakan bejana-bejana mereka, nanti bab kedua. Sama saja muslim dan kafir, badannya suci dan bekas minumnya suci. Kemudian wa kadzalikal junub wal haid, demikian pula wanita yang junub atau orang yang junub, laki ataupun perempuan, dan wanita yang haid itu suci. Kalau yang junub jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau junub. Hilang dari dari majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau merasa najis ya, sehingga tidak bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pergi ya. Setelah datang ditanya, kemana, dari mana ya. Nah, maka cerita demikian tentang apa kondisi beliau tidak mau bergabung karena alasan junub, ya. Kemudian melakukan ini dan itu. Kemudian setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Hurairah, "Innal mu'min la yanjus," sesungguhnya seorang mukmin tidak najis. Sehingga enggak perlu menghindar dari majelis, ya, ketika junub. Dengan anggapan najis, ya, tidak, ya. Innal mu'min la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin tidak najis, jelas ini. Seorang mukmin baik junub atau tidak junub itu tidak najis. Badannya boleh dipegang, boleh bermajelis. Nah, demikian pula wanita yang haid, badannya tidak najis. Demikian pula, bekas minumnya, ya, tidak najis. Dalilnya tadi, Aisyah pernah minum dari bejana ataupun tempat minum. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil bekasnya Aisyah, kemudian minum dari tempat tersebut. Ini satu dalil. Dalil yang lain. Ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di pangkuan Aisyah, berbaring di pangkuan Aisyah, ya. Beliau sambil berzikir. Ya. Ini menunjukkan apa? Boleh bersentuhan dengan wanita yang sedang haid. Artinya wanita yang sedang haid itu tidak najis. Kalau najis nggak boleh bersentuhan. Mafhum ya? Baik. Selesai tentang bekas minum anak Adam atau bekas minum manusia. Hukumnya suci. Kemudian waqad ajma'al ulama'u 'ala taharati su'ri ma yukalu lahmuh min bahimatil an'ami wa ghairiha. Terlalu cepat ini? Terlalu cepat enggak? Karena masih ada yang bilang terlalu cepat, ya. Nah, ini udah paling lambat, ini paling slow ini, ya. Baik, waqad ajma'al ulama'u, dan para ulama telah sepakat, ala taharati su'ri ma yukalu lahmuh min bahimatil an'ami wa ghairiha. Para ulama sepakat sucinya bekas minum hewan atau binatang yang halal dagingnya. Baik, para ulama sepakat, sucinya bekas minum hewan yang dimakan dagingnya, itu hewan yang halal dagingnya. Kita masuk pada hukum bekas minum hewan atau binatang. Hewan atau binatang itu ada beberapa jenis. Ada yang halal, ada yang haram. Kalau hewan tersebut halal, para ulama sepakat sucinya bekas minum hewan yang halal tersebut. Misalkan bekas minumnya sapi, bekas minumnya kambing, atau yang semisalnya dari hewan-hewan yang halal, maka bekas minumnya hukumnya suci dan mensucikan. Baik. Kalau masalah jijik lain lagi, ya. Misalkan jijik ketika lihat sapi minum di ember tuh liurnya ngences, ya. Misalkan jijik, masalah jijik lain lagi. Sesuatu yang jijik tidak menunjukkan najis. Kemudian jenis yang kedua dari hewan adalah hewan yang haram, yang tidak dimakan dagingnya. Apa hukum bekas minumnya? Amma ma la yu'kalu lahmuhu kassiba'i wal humuri wa ghairiha fassahihu anna su'raha tahirun wa la yu'assir fil ma'i wa bi khasatin idza kana al ma'u katsira. Amma ma la yu'kalu lahmuhu, apa adapun hewan yang tidak halal dagingnya, ya. Kasiba, seperti binatang buas, singa, macan, ya. Apa lagi? Dan yang semisalnya, harimau, ya. Wal humuri, dan juga na'am, keledai peliharaan, ya. Na'am. Al-himar al-ahliyah, ya, keledai peliharaan, ya. Ini haram, enggak boleh dimakan dagingnya. Wa ghairiha, dan yang lainnya dari hewan-hewan yang haram dagingnya, fas-sahih, pendapat yang benar. Kalimat fas-sahih, pendapat yang benar, ini isyarat di sana ada perselisihan. Ya. Fas-sahih, pendapat yang benar, anna su'roha tahirun, bahwasanya bekas minumnya itu suci. Wala yu'assir fil ma, dan tidak mempengaruhi air. Airnya tetap suci. Wa bi khosatin idza kana al-ma'u katsiran, terlebih khusus apabila airnya itu banyak. Nah. Jadi bekas minumnya harimau suci, bisa digunakan untuk berwudu. Bekas minumnya na'am keledai peliharaan, ya, ini pun suci dan mensucikan. Amma idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyara bi sababi syurbiha minhu fa innahu yanjus. Adapun apabila airnya sedikit dan berubah air tersebut karena sebab binatang yang haram tersebut minum air tersebut, fa innahu yanjus, maka air tersebut najis. Nah, ini kembali kepada permasalahan apa? Nah, yang sebelumnya. Baik. Disebutkan di sini, kalau binatang yang haram, maka pendapat yang benar, bekas minumnya suci. Kalau airnya banyak. Kalau airnya sedikit, na'am, maka na'am hukumnya najis. Taib. Mahum ya, dibedakan di sini. Az-zahir yang nampak, kalau seandainya suci, ya, kita berpendapat sucinya bekas minumnya binatang buas atau hewan yang haram, ya, maka na'am sama saja air tersebut banyak ataupun air tersebut sedikit, ya, karena hukumnya suci. Nah, selama air tersebut tidak berubah salah satu warnanya, ya, karena sebab benda yang najis. Selama air tersebut tidak tercampuri benda najis, ya, dan tidak berubah na'am salah satu sifat-sifatnya, maka air tersebut tetap dihukumi suci. Sehingga yang zahir yang nampak, bekas minum binatang yang haram, hewan yang haram, itu hukumnya suci. Dan tidak dibedakan antara air yang banyak atau air yang sedikit. Nah, taib. Nah, om. Nah, jadi sama saja si singa ini dia minum di kolam atau dia minum di ember. Nah, air yang di kolam suci dan air yang di ember juga suci. Adapun bekas minumnya anjing, ya, nanti akan ada hukum sendiri, ya, ada hukumnya sendiri. Kemudian wa dalilu dzalik, dalilnya, dalil pernyataan-pernyataan di atas. Al haditsus sabiq, hadis yang sudah berlalu, yang sudah berlalu dalam beberapa masalah, ya. Nah, ada beberapa hadis yang merupakan dalil dari penjelasan di atas. wafihi, dan di dalam hadis tersebut disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma'i wa ma yanubuhu minad dawabi wassiba', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air dan na'am keadaan binatang dan hewan buas yang silih berganti mendatangi air tersebut. Beliau ditanya tentang air yang ada di suatu tempat kayak model genangan air ya, atau danau tapi kecil ya, genangan air lah ya, yang genangan air tersebut sering didatangi oleh hewan dan binatang buas. Naam, apa hukum airnya? Faqala, beliau bersabda, idza balagha al-ma'u kullatayn lam yahmilil khabath, apabila air itu lebih atau menyampai apabila air tersebut sampai dua kullah dan ukuran kullah sendiri dia perselisihkan apabila air tersebut sampai pada dua kullah jumlahnya maka tidak mengandung najis. Nah, mafhumnya kalau di bawah dua kullah itu akan bisa mudah terkontaminasi dengan najis. Nah, mudah untuk menjadi najis kalau di bawah dua kullah. Kembali kepada permasalahan yang sebelumnya ya. Nah, tentang air apabila tercampur dengan najis ya. Nah, baik, dalam buku ini dirojihkan apa? Kalau air itu di bawah dua kullah, nah, maka kalau tercampuri najis hukumnya najis. Nah, baik, dan pendapatnya Syekh bin Bas dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan yang lainnya berpendapat suci. Ya, suci air yang tercampuri najis selama najis tersebut tidak merubah salah satu sifat air. Ya, sehingga sama saja air tersebut banyak atau sedikit, ya, lebih dari dua kullah atau di bawah dua kullah, kalau tercampur najis, ya, selama tidak berubah salah satu sifatnya, tidak berubah karena sebab najis tersebut, maka hukum air tersebut masih pada hukum asalnya, yaitu suci. Nah, mafhum ya? Nah. Kemudian dalil yang lain, dalil tentang pernyataan-pernyataan di atas yang tadi disebutkan tentang hewan bekas minum hewan yang haram yang enggak boleh dimakan. Taib, hukumnya adalah suci bekas airnya atau bekas minumnya. Di antara dalilnya adalah wa qaulihi atau wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hirrati wa qad syaribat minal ina. Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kucing, ya, hirrah, kucing ya. Nah. Kalau sekarang bahasanya apa? Ya. Dia mengatakan kitun juga ya. Nah, sama maknanya kucing. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kucing yang kucing ini na'am telah minum dari bejana. Kucing minum dari bejana. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana hukumnya. Ya. Nah, ini pun menunjukkan apa? Semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu. Ya. Nah, dan selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara agama yang tidak diketahuinya. Maka apa beliau? Yang beliau katakan, beliau menjawab innaha laisat binajis. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Kucing itu tidak najis. Nah, maka bekas minumnya juga tidak najis. Innama hiya minat tawafina 'alaikum wat tawafat. Hanya saja kucing itu adalah hewan yang biasa mondar-mandir di tengah-tengah kalian. Nah, baik kucing jantan atau kucing betina, dia suka mondar-mandir di tengah-tengah kalian. Innaha laisat binajis. Sungguhnya kucing itu tidak tidak najis. Nah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Wali annahu yashukku taharruzu minha fil ghalib, dan juga karena berat untuk berhati-hati dari kucing ya. Pada umumnya atau secara umum, pada umumnya berat seseorang untuk berhati-hati dari kucing ya, misalkan kucing hukumnya najis, misalkan jilatannya najis, misalkan ya, bekas minumnya najis. Ini yashuku at-taharrus minha, berat untuk apa berhati-hati darinya, karena kucing termasuk hewan yang selalu mondar-mandir keluar masuk di rumah kita. Falau qulna bi najasati su'riha, kalau kita berpendapat najisnya bekas minum kucing, wa wujubi ghuslil asya, dan kalau kita berpendapat wajibnya mencuci tempat bekas minum kucing ya, lakana fi dzalika masyaqqatun, maka ini na'am padanya terdapat masyaqqah berat. Nah, masyaqqah wa hiya marfu'atun an hadhil ummah, sedangkan masyaqqah rasa berat, beban berat ya, na'am kesulitan yang berat ini marfu'atun an hadhil ummah, ini terangkat dari umat ini. Nah, taib. Kalau di situ ada masyakoh, maka ada kemudahan. Nah, orang nggak bisa sholat sambil berdiri, masyakoh ya berat karena sakit, boleh sholat sambil duduk dan seterusnya. Nah, taib. Karena masyakoh itu marfu'atun an hadhil ummah. Masyakoh ya rasa berat, beban berat, sulit ya, yang enggak bisa dipikul itu terangkat dari umat ini. Baik, selesai ya. Hukum bekas minum hewan yang haram, yang tidak boleh dimakan dagingnya. Apa hukumnya? Tahirun mutahhir li ghairi, suci dan mensucikan yang lainnya. Amma su'rul kalbi fa innahu najisun. Adapun bekas minum kalbun, anjing, maka hukumnya najis. Hukumnya adalah najis. Nah, dalilnya akan disebutkan nanti. Dalilnya akan disebutkan nanti. Nah, wa kadzalikal khanaziru, demikian pula khanazir. Khanazir jamaknya khinzir. Bab satu, naam babi, ya. Daib, dan ini pendapatnya jumhur, jumhur mayoritas para ulama, naam berpendapat bekas minum babi juga najis, naam seperti bekas minumnya kalbun anjing. Dan di sana nanti akan kita sebutkan adanya perselisihan tentang naam bekas minum babi, karena ada yang mengatakan najis dan ada juga yang mengatakan tidak najis. Nah, sekarang kita bahas yang pertama tentang bekas minum kalbun, bekas minum anjing. Disebutkan di sini fa innahu najis, bekas minum anjing itu najis. Amal kalbu, adapun bekas minum kalbun, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila kalbun minum dari atau di dalam bejana tersebut tata cara mensucikannya adalah an yaksilahu sab'a marrat. Seorang mencucinya, mencuci bejana bekas minum anjing itu, mencucinya sebanyak sab'a marrat, 7 kali cucian. 7 kali cucian ulahunna biturab. Cucian yang pertama dicampur dengan turab, dengan tanah. Tayyib, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu dalil ini sudah cukup menunjukkan najisnya na'am tayyib air liur anjing. Nah, tayyib. Satu hadis ini menunjukkan na'am najisnya air liur anjing. Dan di sana ada hadis yang lain, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Mughaffal. Naam, hadis dari sahabat Abdullah bin Mughaffal juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, baik. Hanya saja dalam hadis Abdullah bin Mughaffal disebutkan yang ke-8 yang dicampur tanah. Nah, sehingga nanti ada perselisihan tentang di mana ini si tanah ini. Cucian pertama atau cucian terakhir? Ya. Nanti akan kita bahas. Adzan dulu. Al-Muadzin, ya adzin. Adzan dulu, baru nanti kita lanjut. Aula tetap diam ya. Anak-anak tetap diam. Sampai selesai majelis. Taib, nuasil, kita lanjutkan. Telah disebutkan tadi bahwasannya bekas minum kalbun ya, adalah taib najis ya, yang menunjukkan air liurnya kalbun itu adalah najis. Dalilnya tadi hadis Abu Hurairah dan juga hadis Abdullah bin Mughaffal, yang kedua-duanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, dan ini pendapatnya jumhur alaihim rahmatullah. Pendapatnya jumhur alaihim rahmatullah. Pendapat mayoritas para ulama tentang najisnya air liur anjing atau bekas minum anjing. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Setelah kita tahu bahwasannya bekas minum anjing itu najis ya, ataupun air liur anjing itu najis ya. Maka bagaimana cara mensucikan ya, najis tersebut ya. Kalau najis-najis yang lain seperti najis kotoran manusia, air kencing manusia, bangkai, darah haid dan yang semisalnya, najis tersebut atau najis-najis tersebut, cara mensucikannya adalah dengan membersihkannya sampai hilang sifat-sifat najis tersebut. Baik, sampai hilang sifat-sifat najis tersebut. Tidak ada batasan satu gayung atau dua gayung atau tiga gayung ya. Sekali siram atau dua kali siram atau tiga kali siram atau seterusnya, tidak ada. Nah, kalau sekali siram sudah bersih, maka sudah cukup. Ini najis-najis selain najis air liur anjing. Adapun najis air liur anjing, cara mensucikannya adalah sebagaimana dalam hadis ini, yaitu dengan mencucinya 7 kali dan salah satu cuciannya dicampur dengan tanah, dicampur dengan tanah. Nah, taib, salah satu cuciannya dicampur dengan tanah. Pada cucian keberapa dicampur dengan tanah? Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan ulahunna, cucian pertama. Kemudian dalam riwayat yang lain, pada cucian yang terakhir. Nah, mana yang benar? Taib, riwayat yang menunjukkan cucian pertama yang dicampur dengan tanah, riwayat ini aqwa, lebih kuat, arjah ya, lebih rajih dalam sisi perawi-perawinya, mereka lebih kuat hafalannya ya. Nah, dari sisi sanadnya lebih kuat. Wal aktsar, dan riwayatnya lebih banyak. Ya, lebih banyak. Naam. Taib, sehingga ya, sebagian para ulama alaihim rahmatullah berpendapat atau merojihkan bahwa tanah yang dicampur dengan air ya, dalam 7 cucian itu adalah pada cucian yang pertama. Di samping juga dari sisi proses pencucian ini lebih bersih ya, lebih bersih dan lebih mudah untuk membersihkan tanahnya nantinya ya. Beda kalau sudah 7 kali dicuci kemudian baru campur tanah, otomatis harus nyuci lagi. Nah, baik, sehingga berapa kali cucian sudah. untuk membersihkan tanah yang ada di bejana tersebut. Taib. Sehingga cara mensucinya adalah mencuci 7 kali cucian. Salah satu cuciannya yaitu cucian pertama dicampur dengan tanah, yaitu tanah dicampur dengan air tersebut. Ya. Bukan sekedar ditaburkan, ya. Ditaburkan tanah ke ember, tidak, tetapi air tersebut, tanah tersebut dicampurkan ke air tersebut. Dibasahi tanah tersebut dengan air tersebut, kemudian digunakan untuk mencuci atau menggosok ember tersebut atau bejana yang merupakan bekas minum kalbun, ya. Bekas minum kalbun. Taib. Kemudian bagaimana kalau seandaikan bejana tersebut dipakai oleh beberapa kalbun, beberapa anjing. Misalkan ada 7 anjing minum di ember itu. Nah, apakah 7 kali 7? Ya, berapa kali 7 kali 7? 49 kali. Bagaimana kalau 10 anjingnya? 10 kali 7. Taib. Bagaimana kalau seandainya anjingnya banyak yang minum di tempat tersebut atau dalam satu tempat, dalam satu ember misalkan. Nah, cara mensucikannya hanya 7 kali cucian saja. Nah, seperti kalau ember tersebut hanya satu anjing saja yang minum di situ, ya. Nah, sehingga sama saja ember tersebut dipakai oleh satu anjing atau lebih, cara mensucikannya adalah dengan mencuci 7 kali cucian. Cucian pertama dicampur dengan tanah. Nah. Baik. Kemudian sekarang bagaimana hukumnya mengganti tanah dengan sabun? Nah, apakah harus dengan tanah? Nah, sekarang kan ada sabun. Sabun kan masya Allah lebih mungkin lebih membersihkan, ya, lebih harum dan yang semisalnya. Apakah boleh diganti dengan sabun? Al-jawab, na'am, tidak boleh diganti dengan sabun. Menurut pendapat yang rajih. Artinya ada perselisihan, ya. Ada perselisihan, ada yang mengatakan boleh diganti dengan sabun, ya, apalagi kalau sabun itu lebih bersih, ya. Nah, cara membersihkannya. Taib, ada yang mengatakan enggak boleh, ya. Nah, dan ini pendapat yang rajih, yang kuat insyaallah, tidak boleh mengganti dengan sabun. Dengan beberapa alasan. Alasan pertama, nas, ya, hadis itu disebutkan turab. Hadis atau nas dalil menyebutkan turab, tanah. Maka kita pakai tanah. Nah, yang kedua, pada zaman Rasulullah SAW ada benda-benda yang sefungsi dengan sabun. Seperti apa? Daun bidara, ya, atau daun-daunan yang lain yang baunya harum dan juga membersihkan kotoran, ya. Terus diantara alasannya lagi adalah bisa jadi, ya, tanah tersebut memiliki unsur-unsur yang bisa membunuh bakteri, ya, bisa membunuh bakteri air liur anjing yang tidak bisa dibasmi bakteri tersebut oleh sabun dan yang semisalnya. Nah, hanya tanah ini, ya, yang bisa membasmi bakteri yang terdapat dalam air liur anjing. Baik, mafhum? dan alasan-alasan yang lainnya. Kecuali, ada kecualinya ya, kecuali apabila tidak mendapati tanah. Ya, nah, ini lain lagi urusannya. Kecuali kalau tidak ada tanah, ya, atau ketika menggunakan tanah itu akan lebih merusak benda, ya, maka boleh menggunakan pengganti tanah seperti sabun dan yang semisalnya. Misalkan nggak dapat tanah ini, ya. Nggak tahu hidupnya di mana ini nggak dapat tanah, hah? Di kapal, oh di kapal ya, tapi santai, nggak ada tanah, maka boleh menggunakan sabun dan yang semisalnya untuk menggantikan tanah. Atau ketika menggunakan tanah itu lebih merusak benda, misalkan yang terkena najis air liur anjing adalah baju, baju putih lagi. Kalau kita menggunakan tanah, bisa jadi akan lebih apa? Mengotori bekas warna tanah tersebut, sulit hilang misalkan, ya. Nah, maka apabila menggunakan tanah tersebut akan merusak benda, baru boleh menggunakan pengganti tanah seperti sabun dan yang semisalnya. Nah, baik. Mafhum ya? Baik. Selama ada tanah dan tanah tersebut tidak merusak benda yang terkena najis liur anjing, maka hendaknya menggunakan tanah. Nah, menggunakan tanah dan tidak menggunakan pengganti tanah seperti sabun dan yang semisalnya. Kemudian bagaimana kalau kita gunakan tanah juga, juga pakai sabun? Nah, boleh. Apalagi kalau itu lebih membersihkan ya. Setelah pakai tanah, kemudian campur sabun lagi, ya, lebih bersih, ya, lebih harum, lebih wangi. Baik. Ya. Kemudian, bagaimana hukumnya kalau anjing itu, kalau tadi kan anjing minum di ember ya. Bagaimana kalau anjing sekarang dia makan makanan yang padat? Paham maksudnya? Misalnya ada roti. Roti besar segini nih. Wah, roti ini mahal sekali, wah enak sekali. Qadarullah lupa ditutup. Nah, anjing makan. Di ujungnya sini. Nah, makan. Taib. Apa hukumnya makanan ini? Bolehkah makanan ini dimakan? Karena tadi sudah dimakan anjing. Hah? Nah. Kalau makanan ini adalah makanan yang jamid, jamid itu padat ya, seperti roti kan padat. Nah, cukup membuang bekas yang tergigit anjing. Nah, diiris, dibuang, kemudian sisanya boleh dimakan. Nah, sisanya boleh dimakan. Nah, baik. Mafhum ya? Terus kemudian juga masalah yang berkaitan dengan kalbun ya, dengan kalbun. Apakah najisnya kalbun itu hanya liurnya saja atau seluruh tubuh kalbun itu najis? Nah. Ngapain ya masalah ini ya? Nah, baik. Ikhtalatha fihi al-ulama ala iddati aqwal. Para ulama berselisih dalam masalah ini menjadi beberapa pendapat. Nah. Taib tentang bagian naam anjing selain liurnya atau mulutnya yang terkena liur. Nah, jumhur para ulama berpendapat najis. Jumhur para ulama berpendapat seluruh anggota tubuh anjing itu najis. Kemudian pendapat yang lain, pendapat yang kedua, dan ini pendapatnya Imam Malik dan yang lainnya, dan juga dikuatkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala dan yang lainnya. Nah, pendapat yang kedua mengatakan na'am, anggota tubuh anjing ya, selain liur dan yang lebih jelek dari liur, itu hukumnya suci. Nah, ya, hukumnya suci. Seperti apa misalkan bulunya? Ya. Naam. Taib. Adapun yang najis ya. Yang najis adalah liurnya dan yang lebih jelek dari liurnya. Apa yang lebih jelek dari liurnya? Hah? Kotorannya, kencingnya. Nah, al-muhim yang lebih jelek dari liurnya. Ini yang najis. Selain ini, maka hukumnya tohir, tidak najis. Nah, baik, ini yang dikuatkan oleh Syaukani rahimahullahu taala. Nah, sehingga kalau ada anjing cuma nempel badannya, ya, tidak harus mencuci 7 kali cucian. Nah, yang harus mencuci 7 kali cucian adalah ketika liurnya. Nah, liurnya. Nah, najis air, air liurnya. Nah, berdasarkan nas ya, nas hanya menyebutkan naam bekas minumnya ya, yaitu najis air liurnya. Ini yang dicuci 7 kali cucian, cucian pertama dicampur dengan turab tanah. Awam? Baik. Kemudian masih berkaitan dengan masalah di atas. Cara mencuci 7 kali cucian, menurut pendapat yang semua anggota tubuh anjing itu najis. Naam, cara mencucinya bagaimana? Apakah ketika mencuci najis air kencing anjing juga 7 kali? Demikian pula kotoran anjing, apakah cara mensucinya 7 kali juga seperti mencuci air liurnya? Nah, juga berselisih para ulama, dan yang kuat dalam masalah ini naam adalah pendapat yang menunjukkan cucian atau cara mencuci 7 kali dan cucian yang pertama dicampur dengan tanah ini khusus untuk air liur anjing. Khusus untuk najis air liur anjing. Adapun najis selain itu, maka cara mensucinya adalah seperti najis-najis yang lain. Cukup menyiramnya ataupun membersihkannya sampai bersih. Ya. Nah, tidak ada batasan 3, 4, 5, 7 kali atau ke atas, tidak ada. Nah. Taib, mencucinya seperti najis-najis yang lainnya. Nah. Karena nas, ya, dalil hanya datang dalam hal najis air liur anjing. Itu dalil tentang 7 kali cucian, cucian pertama campur dengan tanah, itu hanya dalam dalil tersebut hanya untuk najis air liur anjing. Paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang khinzir ya, wa kadzalika al khanazir. Demikian pula air liur atau bekas minum babi. Ikhtalaf al ulama fi hadhil mas'alah, para ulama berselisih tentang air liur babi dan bekas minum babi. Taib, jumhur para ulama berpendapat seperti yang ada dalam buku ini, yaitu air liur anjing, air liur babi atau bekas minumnya adalah najis. Ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Kemudian pendapat yang lain mengatakan naam suci. Pendapat yang lain mengatakan suci karena hukum asal sesuatu itu suci sampai datang dalil yang menunjukkan najisnya. Sedangkan air liur babi tidak ada datang dalil yang menajiskannya. Nah, dalil yang datang hanya air liur apa? Anjing. Nah, air liur anjing. Baik, sehingga pendapat yang kedua mengatakan kalau babi itu masih hidup, kalau babi itu masih hidup maka apa? Naam suci, ya. Suci air liurnya. Bahkan naam konsekuensi suci air liurnya adalah suci apanya? Badannya. Nah, hukum haramnya babi, haramnya daging babi ini tidak mengharuskan apa? Najisnya babi ketika masih hidup. Nah, baik, tidak menunjukkan haramnya najisnya babi ketika masih hidup. Dikatakan oleh Nawawi rahimahullah, walaisa lana dalilun wadihun ala najasatil khinzir fi hayatih. Kita enggak punya dalil yang jelas tentang najisnya babi ketika masih hidup. Kalau ketika mati jelas najis ya. Kenapa? Karena dia bangkai. Nah, yang jadi perselisihan ketika dia masih hidup. Nah, dikatakan oleh Nawawi rahimahullah tidak ada dalil yang jelas tentang najisnya babi ketika masih hidup. Nah, sehingga para ulama berselisih tentang air liurnya juga. Tentang air liurnya juga atau bekas minumnya apakah sama dengan bekas minum babi, bekas minum anjing ataukah tidak. Ya, menjadi dua pendapat tadi. Jumhur berpendapat najisnya. Nah, sedangkan pendapat yang lain, nah, Malikiyah dan yang lainnya berpendapat tidak najis. Nah, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan najisnya tubuh babi ketika masih hidup. Sehingga perselisihan ini kembali kepada perselisihan tadi. Nah, tentang taib, perselisihan tentang najisnya air liur babi itu kembali kepada perselisihan tentang najis atau tidaknya tubuh babi. Sekarang kalau seseorang berpendapat najisnya air liur babi mengikuti jumhur para ulama, apakah cara mensucikannya sama dengan mensucikan air liur anjing? Nah, jumhur para ulama menyebutkan bahwasannya atau berpendapat tata cara mensucikan liur babi, ya, nah, itu seperti najis-najis yang lainnya. Seperti najis-najis yang lainnya, naam, tidak seperti najis air liur anjing. Artinya kalau air liur babi itu cukup dibersihkan sampai bersih, tidak harus 7 kali atau 8 kali atau yang semisalnya. Nah, berbeda dengan air liur anjing harus dicuci 7 kali dan salah satu cuciannya dicampur dengan tanah. Mahum? Nah, baik. Hada ma yata'allak bi al-khinzir. Nah. Wa ammal khinziru adabun khinzir, ya. Ini belum kita baca. Falinajasatihi. Khinzir, na'am. Najis air liurnya alasannya karena najisnya tubuh khinzir tersebut. Wa khubthihi dan khabithnya khinzir tersebut. Wa qadaratihi dan karena kotornya khinzir tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa innahu rijsun. Sesungguhnya naam yang disebutkan sebelumnya yaitu khinzir rijsun itu rijs. Rijs ini bisa bermakna kotor, bisa bermakna laknat, bisa banyak maknanya. Bisa juga bermakna najis dan yang semisalnya. Nah, sehingga para ulama berselisih apakah rijsun di sini bermakna najis ataukah tidak. Nah, menjadi dua pendapat tadi. Jumhur mengatakan najis, sedangkan yang lainnya mengatakan tidak najis. Nah, baik. Mafhum ya? Mafhum? Nah, tentang bekas minum kalbun. Apa hukumnya? Najis. Nah, hukumnya najis dan ini pendapatnya jumhur. Kemudian sekarang juga bekas minumnya khinzir. Apa hukumnya? Tadi juga berselisih. Nah, berselisih dan perselisihan ini kembali kepada perselisihan najis tidaknya tubuh khinzir. Nah, yang berpendapat najisnya tubuh khinzir, maka apa? Berpendapat bekas minum khinzir najis. Yang berpendapat tidak najis tubuh khinzir ketika masih hidup, ya, maka dia berpendapat tidak najisnya bekas minum khinzir. Nah, seperti bekas minum singa dan yang lainnya. Nah, dari hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nah, taib. Sehingga satu masalah ini, ya, masalah yang keenam ini, sebenarnya di bawahnya ini ada beberapa masalah, ya, masyakil. Nah, taib, ada beberapa masalah. Awam, bisa difahami? Atau bingung? Hah? Nah, kalau bingung nanti putar rekamannya lagi, dengar lagi, ulang-ulang lagi, ya. Nah, taib. Dan masail al-fiqhiyah, ya, perlu diingatkan di sini, al-masail al-fiqhiyah tahtaj ila na'am syarhis sadr. Butuh kepada kelapangan dada, ya, karena banyaknya perselisihan dalam masalah-masalah fiqhiyah. Nah, taib. Selama seseorang memiliki dalil yang kuat, dalil yang kuat, sahih dan jelas, ya. Nah, terlebih ada apa? Ini merupakan perojihan para ulama, ya. Maka, nah, tidak mengapa dia memegang pendapat tersebut, ya, dan berpegang teguh dengan pendapat tersebut. Dan apa yang disampaikan di sini hanya sekedar apa, ya, ringkasannya saja atau rangkumannya. Kalau kita bahas, masalah ini, masalah najis tidaknya khinzir, ada sekian pendapat, pendapat ini, pendapat itu, dalil ini, dalilnya itu, pendapat pertama dalilnya ini, pendapat kedua dalilnya ini, yang roji ini bantahannya ini, ya, membantah dalil ini, membantah pendapat pertama dan pendapat kedua. Panjang urusannya, ya. Nah, alhasil apa yang disampaikan tadi rangkuman. Nah, dari apa yang tertulis di kitab-kitab para ulama, ya, tentang perselisihan-perselisihan dalam permasalahan-permasalahan di atas. Nah, barakallahu fikum, selesai dari masalah yang ke-8. Nah, ini sebenarnya ba'da isya, pelajaran Kitabul Jami' sebenarnya. Nah, qadarullah ma syafa'al. Nah, satu pembahasan ini atau satu masalah ini, ya, tidak mencukupi pada jadwal mestinya, yaitu sebelum isya, ya. Sehingga harus kita lanjutkan ba'dal isya supaya kita tenang selesai dari masalah yang ke-6. Kemudian di malam berikutnya kita masuk pada pembahasan yang lainnya. Nah, sehingga sekali selesai. Nah, dalam satu masalah kita berusaha untuk sekali pertemuan. Jadi dalam masalah yang kita bahas selesai dalam pertemuan itu juga. Dan malam yang berikutnya atau pertemuan yang berikutnya berpindah kepada masalah yang lainnya. Baik, barakallahu fikum, sehingga kitabul jami' insyaallah kita tunda pada malam yang berikutnya, ya, insyaallah malam apa judulnya? Hah? Malam Ahad, ya. Nah, insyaallah. Nah, biiznillah. Nah, berarti ini bebas dari hafalan ini, ya, malam ini. Nah, baik. Ayo. Undal. Baik. Maksudnya berubah itu adalah berubah karena najis, ya. Kemudian disebutkan tadi bahwasannya kitab ini membedakan air yang banyak dengan air yang sedikit. Dan sebelumnya sudah kita jelaskan yang rajih dan yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, Ibnu Baz dan yang lainnya. Nah, sama saja air sedikit atau banyak ketika tercampur najis, selama tidak merubah salah satu sifatnya. Nah, dari sifat-sifat air, ya, air tersebut tidak berubah karena sebab najis, ya, maka tetap air tersebut dihukumi suci walaupun di bawah dua kullah. Walaupun di bawah air tersebut dua kullah. Apa? Nah, sudah disebut tadi. Buku ini membedakan air yang banyak dengan air yang sedikit. Gimana antum membersihkan najis dengan najis? Hah? Nah. Baik. Enggak boleh membersihkan najis dengan najis. Ya. Nah. Tambah najis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Cari dulu. Ya. Seperti orang mau tayamum, cari dulu airnya. Ya. Nah, jangan mentang-mentang tidak ada air cuma di masjid, ya. Padahal di sana ada, ya. Nah, kemudian antum tayamum dalam keadaan belum mencari air. Cari dulu. Taib. Cukup. Baik, najis. Kemudian apakah wajib menumpahkannya? Baik. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan tidak wajib. Tidak wajib menumpahkannya. Artinya, ya, apa, masih bisa dipakai oleh untuk fungsi yang lainnya. Nah. Kalau nggak salah jumhur yang berpendapat wajib untuk menumpahkannya. Nah, atau dilihat lagi nanti. Boleh juga untuk nyiram pohon, ya. Nah, labas, ya, bekas minum anjing untuk nyiram pohon atau yang lainnya. Ayo, nah, sama. Tikus dan yang lainnya. Hanya saja perlu diperhatikan bekasnya itu apakah hanya tempat itu saja. Karena tikus kan kadang bisa jadi mungkin dia makan sebelah sini, tapi badannya udah nginjak-nginjak semuanya. Ya. Nah, bahkan mungkin udah kencing di situ. Nah, yang berbahaya bagi kesehatan karena mengandung virus yang yaktul, ya, virus yang bisa membunuh manusia. Nah, air kencingnya, ya. Nah. Baik. Dah. Dai. Kecoa najis enggak? Hah? Kalau dikatakan najis atau tidaknya, maka tidak najis. Nah, tidak najis. Kecuali kecoa tersebut munculnya dari sepiteng, ya. Sudah mandi di sepiteng, keluar ya najis ya. Karena sepiteng najis. Nah. Baik. Kalau yang dikhawatirkan adalah virusnya, ya. Virus tidak menunjukkan najisnya. Nah, jadi misalkan kecoa ini masuk di botol ini misalkan, ya. Jadi, ya, kalau takut virusnya ya jangan diminum. Nah. Tapi tidak mengharuskan dia itu najis. Afum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.